Kenapa aku jadi begini? Hati rasa tak senang, tidur susah sekali. Semenjak pertemuan yang pertama kali, aku telah tergoda sehingga terbawa mimpi. Sungguh kesan pertama yang baru ku alami. Cantik parasnya, ku harapkan dia pun berkesan sehingga pertemuan berulang. Akhirnya membuat saling jatuh cinta. Mengapa, oh mengapa aku jadi begini? Hati rasa tak tenang, tidur susah sekali. Semenjak pertemuan yang pertama kali, aku telah tergoda sehingga terbawa mimpi. Sungguh kesan pertama yang baru ku alami. Ku harapkan dia pun berkesan sehingga pertemuan berulang. Akhirnya membuat saling jatuh cinta. Mengapa, oh mengapa aku jadi begini? Hati rasa tak tenang, tidur susah sekali. Semenjak pertemuan yang pertama kali, aku telah tergoda sehingga terbawa mimpi. Sungguh kesan pertama yang baru ku alami. Memang mula-mula aku tak yakin dan tak percaya kalau impianku kini akhirnya akan menjadi nyata. Karena dia kini hidupku bahagia, karena dia kini tercapai cita-cita. Hampir saja dulu aku kecewa karena putus asa. Aku telah putus asa, namun karena dia aku kini bahagia. Janganlah kau lupakan budi baik dan kasih sayangnya. Oh, tak akan ku lupakan budi panjatkan doa, semoga akulah nanti yang mendampinginya. Hai karena diyakini kau ternyata bahagia. Putus asa, namun karena dia aku kini bahagia. Janganlah kau lupakan budi baik dan kasih sayangnya. Memang asal mulanya hanya bersandiwara, sekedar berlomba untuk mendapatkannya. Begitulah hanya iseng belaka. Tapi aku bingung, oh bingung sekali, mengapakah kini mengikat di hati. Kawan yang dimabuk asmara, aku tanyakan bagaimana mulanya. Katanya dari mata turun ke hati. Di saat itu aku tertawa geli, mengapa sekarang aku yang begini. Jalinan asmara memang harus terjadi setelah sekian lama subur bersemi. Selalu ku jaga dan ku sirami. Tersenyumlah sayang, karena senyummu membuat hidupku bahagia selalu. Yang dimabuk asmara, aku tanyakan bagaimana mulanya. Katanya dari mata turun ke hati. Di saat itu aku tertawa geli, mengapa sekarang aku yang begini. Jalinan asmara memang harus terjadi setelah sekian lama subur bersemi. Selalu ku jaga dan ku sirami. Tersenyumlah sayang, karena senyummu membuat hidupku bahagia selalu. Bunga yang indah tak seindah milikku. Cinta yang suci terbina, oh tak mudah berlalu. Aku rindu sekali hingga terbawa mimpi. Aku datang kemari ingin membawa pergi, tetapi sayang ternyata kini tiada lagi. Aku kan bertanya,

dan takkan ku lepas lagi. Selamat ulang tahunmu, semoga panjang umurmu. Suasana yang bahagia nampak menghias bibirmu. Selamat ulang tahunmu. Jandai ba, kau pemuda idaman. Jandai ba, kau pemuda pilihanku. Dan hanya wajahmu membuat diriku begitu cepat jatuh cinta kepadamu. Hingga tak ingin untuk melepas Yeah. rasa tak kuasa berpisah dengan. Jelang malam pun tiba, ku kenang dirimu. Sebelum terlena, ku bisik namamu agar kau menjelma. Thank you. dari mata turun ke hati, mulanya malu, akhirnya mau. Ini semuanya memang kenyataan, orang jatuh cinta mulanya dari mata. Memang mata itu senjata utama yang dapat memilihkan pilihan hatinya. Larak lirik mula pertama berjumpa, dia tersenyum manisnya, aku pun tersenyum. Memang dari mata turun ke hati, mulanya malu, akhirnya mau. Ini semuanya memang kenyataan, orang jatuh cinta mulanya dari mata. Memang mata itu senjata utama yang dapat memilihkan pilihan hatinya. Larak lirik mula pertama berjumpa, dia tersenyum manisnya, aku pun tersenyum. Berbeda-beda. hobiku, hobiku menyanyi. Lain dengan hobimu, hobimu berjoget. Berjoget dan bernyanyi itu saling mengisi, yang akhirnya asik sampai pagi. Semua orang di dunia punya hobi berbeda-beda.